بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أخواتي في الله رحمة رحمكم الله. Setelah kita masuki fasal yang dimuat oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, yaitu fasalul iman qawlun wa amal, fasal yang membahas tentang iman. Maksudnya iman, kata beliau, adalah merupakan ucapan dan perbuatan. Itu telah kita sebutkan definisi yang disebutkan oleh Ibn Qudamah tentang iman. Siapa yang hafal definisi iman? Saya sebutkan buku dama. Dengar faham. Definisi iman. Apa itu iman? Tentang bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Al-imanu atas suku atas diku bil kauli bahwa iman itu membenarkan dalam ucapan, meyakini dalam hati, kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Ini antaranya hasan. Maksudnya iman, kata beliau, qawlu bil lisan, berupa ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan berupa perbuatan dengan anggota badan. Wa'akdun biljanan, dan iman berupa keyakinan dalam hati. Yazidu bilta'ah, wa yankusu bilma'asiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini telah kita lalui dalil yang menunjukkan atas ini semua, baik itu berupa ucapan dengan lisan ataupun perbuatan dengan anggota badan, demikian pula yang diyakini dalam hati, menunjukkan bahwasanya iman adalah amalul qalb, termasuk amalul qalb juga, serta dari yang menunjukkan iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, yang menunjukkan atas itu semua, ya, yang menunjukkan definisi yang beliau sebutkan tentang iman, itu berupa ucapan lisan, perbuatan anggota badan, keyakinan hati, bertambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Di antaranya Allah tunjukkan dalam firman-Nya di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimu shalata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dalam ayat ini kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu min ad-din, ay min al-iman. Allah jadikan bentuk peribadahan kepada Allah Azza wa Jal, demikian pula keikhlasan hati, dan juga penegakan salat dan penunaian zakat, itu semua termasuk dari agama, ya, termasuk dari iman. Tayyib, dinul qayyimah, ya, dinul qayyimah itu iman, menunjukkan bahwasanya iman terangkai dari tiga perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yaitu qawlun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan. apa yang menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini iman berupa qaulun bil lisan? Apa itu? Apa dalam ayat ini yang menunjukkan si iman qaulun bil lisan? Fakrah yang mana, bagian yang mana yang menunjukkan si iman qaulun bil lisan? Yuqimus shalah di antaranya, bahkan sekaligus salat adalah apa? Amalul jawarih wa amalul lisan. Salat adalah amalan lisan dan amalul jawarih, perbuatan anggota badan, dan bukan termasuk dari amal qalb. Dan bentuk ibadah kepada Allah SWT, banyak dari sekian ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang berupa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Karena ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Tayyib, min al-aqwal wal a'mal. Tayyib, wa ma umiru illa liya'budullah. Ibadah kepada Allah SWT mencakup qaulun bil lisan. Kemudian mana yang menunjukkan sesuai dengan definisi iman Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, amal bil arkan dalam ayat ini selain salat yang telah disebutkan tadi, karena tergabung dua amalan dalam salat, yaitu zakat, menunaikan zakat. Kemudian aqdun bil janan yang termasuk keyakinan hati, mukhlisina lahuddin, karena ikhlas yakunu fil qalb, ikhlas adanya dalam hati. Sehingga ayat ini mencakup definisi iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Abu Hurairah di Muslim dan yang lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha syahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman ada sekitar 73 sampai 79 cabang. Lebih daun hitungan bilangan dari 3 sampai 9. Sehingga menunjukkan iman ada sekitar 73 sampai 79 cabang. Dari 79 tersebut, a'laha yang paling tingginya syahadatu an la ilaha illallah. Itu syahadah, persaksian tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan, yaitu imatatul adza 'anil fariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Baik, apa saja yang mengganggu jalan, baik itu pohon kita ya, pelepahnya yang mengganggu jalan orang lewat. Baik. Ya, ataupun mungkin temboknya ya, atau kotorannya atau batunya dan yang lainnya yang mengganggu jalan kemudian dihilangkan, maka itu termasuk iman. Kemudian kata Rasul kelanjutannya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan cabang dari keimanan pula ya, malu yang terpuji, malu untuk berbuat maksiat, berbuat yang keji, yang kotor, itu termasuk dari malu yang terpuji. Bukan malu untuk berbuat baik, tapi malu untuk bersedekah umumnya, berinfak, atau malu untuk menuntut ilmu, malu untuk sholat di masjid, bukan malu. tapi pengecut kata para ulama. Dan jika digolongkan ke dalam malu, maka malu yang tercela. Ketika seseorang ya, malu untuk berbuat yang baik. Sehingga dalam hadis ini pun terkandung definisi iman yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Yang pertama yaitu qaulun bil lisan. Apa yang menunjukkan maksudnya iman diucapkan dengan lisan. Dalam hadis ini syahadatu an la ilaha illallah. Ya, bagi siapa yang diberikan lisan ya, kemudahan untuk berbicara, maka wajib untuk dia menyebutkannya, melafazkannya dari keimanan tersebut, itu dengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mana yang menunjukkan bahwasanya iman amalun bil arkan, amalun bil jawarih dalam hadis ini. Imatatul adha hanya tariq, ya, menghilangkan gangguan dari jalan. Yang terhilangkan tentunya dengan tangan, dengan kaki ataupun yang lain dari anggota badan kita. Kemudian mana yang menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya iman ya, akdun bil janan atau amalun qalb, amalul qalb, amalan hati, keyakinan hati. Dalam hadis ini syahadah harus diucapkan kecuali orang yang bisu. Tanya. Malu al-haya. Al-haya'u syu'batun min al-iman. Ya. Malu itu amalul qalb. Amalul qalb. Amalan hati. Baik, sehingga orang yang memiliki malu ya hatinya akan mempengaruhi anggota badannya. Baik. Dalam hadis ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala faja'ala al-qawla wal 'amala min al-iman. Allah jadikan ucapan dan perbuatan termasuk dari iman dan perbuatan ingat. Baik itu amal qalb atau amalul jawarih. Ya, perbuatan hati, amalan hati atau amalan anggota badan itu semua termasuk dari iman. Wa qala ta'ala Allah firman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124 fazadathum imana. Fa'amal ladzina amanu fazadathum imana. Ada orang-orang yang beriman ketika diturunkan surah dari Al-Qur'an maka mereka bertambah keimanannya. Wa qala demikian pula Allah firman surat Al-Fath ayat yang ke-4 liyazdadu imana ya, supaya mereka orang yang beriman bertambah keimanannya, menunjukkan bahwasanya iman yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan ya, ada masa-masa turunnya sehingga Allah tambahkan liyazdadu imana fazadathum imana. Ini semua bagi orang yang beriman, menunjukkan ditambah, dinaikkan kualitas kadar keimanan mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dharratin min al-iman. Dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul SAW menyatakan akan keluar dari api neraka orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar mithqal, ya, ada sebesar mithqal burrah, keimanan sebesar burrah. Burrah ini ma'ruf, biji gandum. Tanya. Mungkin di antara antum pernah melihatnya. Khardalatin, atau yang dalam hatinya ada iman sebesar khardalah. Khardalah ini semisal dengan habbatul aruz, ya, dengan padi. Tanya. Au dzarratin, atau yang dalam hatinya au dzarratin minal iman, atau yang dalam hatinya ada sebesar semut kecil. Dzarrah, ada yang mengartikan sigharin namal, semut yang paling kecil. Jadi keimanannya sebesar itu, selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan ada keimanannya, ya, sekecil apa yang disebutkan dalam hadis ini, baik itu berupa burrah atau khardalah ataupun dzarrah. Ada juga yang menafsirkan dzarrah ini debu yang terlihat oleh cahaya matahari atau cahaya yang lainnya, ya, debu yang diterbangkan dan terlihat oleh cahaya. Tanya. Demikian pula datang dalam riwayat Muslim dengan dia dhammah dzalnya dzurrah, dzurrah ma'ruf, jagung. Tanya. Sebesar biji jagung kalau di dhammah dzalnya. Menunjukkan dalam hadis ini pun bahwasanya iman termasuk dari atau masuk dalam lingkup iman, yaitu qaul la ilaha illallah, amalul lisan, amalan lisan. Demikian pula amalul qalb, itu keimanan dalam hatinya sekecil yang disebutkan dalam hadis ini pun, maka Allah SWT akan angkat dia dari neraka setelah habis sesuai kadar dosanya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-iman, al-iman lughatan at-tasdiq. Al-iman lughatan secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq. Dan iman bukan semata-mata tasdiq, ikhwan. Tapi iman adalah mencakup tasdiq wa ziyadah. Iman mencakup tasdiq wa ziyadah, pembenaran dan lebih dari pembenaran semata. Itu iman. Ya, tidak semata-mata pembenaran, tidak cukup dengan tasdiq. Karena kalau iman hanya tasdiq, sama dengan keimanan murji'ah yang cukup membenarkan. Oleh karena itu Syekh Tarajur Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala disebut oleh Syekh Yasin Allah ta'ala rujur kembali dari kekeliruannya ini di dalam kitab-kitab yang lainnya, di antaranya dalam Syarah Wasithiyah. Syekh Al-Utsaimin memiliki syarah pula dalam kitab Wasithiyah, dan di sana beliau rujuk dari definisi ini. Ditambah itu al-iman at-tasdiq wa ziyadah, tidak hanya sekedar tasdiq. Karena kalau hanya sekedar tasdiq, ini sama dengan firaq ad-dallah, ya, kelompok-kelompok yang keliru, yang menyimpang. Yang iman hanya cukup pembenaran, tetapi butuh pembenaran dan tambahan, ya, dari hal itu. Tidak cukup hanya pembenaran, tapi lebih daripada itu. Tanya. Lebih dari semata-mata pembenaran. Subhanallah, menunjukkan Syekh tawadul ilm, ya, ketika di sana ada salah, ada kekeliruan, ya, beliau ralat dalam kitab yang lainnya. Tanya. Dan ini banyak tarikhah seperti ini dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, dalam beliau menyampaikan rujuknya, ya, menyampaikan kembalinya dari suatu kesalahan di kitab-kitab yang lain. Ya. Ini sebagai contoh bagi kita, tauladan bagi kita yang terkadang kita merasa, ya, khawatir turun kredibilitas, ya, khawatir turun dari keberadaan kita ketika rujuk dari suatu permasalahan, ya, khawatir tidak dipakai, ya, atau khawatir akan rendah di hadapan ikhwah yang lain ketika rujuk. Tapi yang justru hal itu adalah bentuk kemuliaan, bentuk kemuliaan dan bentuk tawadhu seseorang terhadap ilmu ketika salah dia kembali, atau bahkan mengumumkan kesalahannya, bukan malah ditutupi, atau bukan malah nunggu dikritik orang. Maka sifat-sifat ini seyogianya untuk kita yang melihat bagaimana para ulama, para ahlul ilm mempraktikkan ilmu mereka. Tanya. Karena semua kita tentunya kulluna qad yusib wa yukhti, terkadang salah dan terkadang benar. Tidak ada yang menjamin bahwasanya diri kita senantiasa benar. Tapi maka terkala kita salah keliru, tidak ada hal itu segera untuk menariknya kembali. Tapi imma dengan catatan-catatan, tulisan-tulisan menerangkan kepada manusia kekeliruan saya di sini, kesalahan saya di sini, ya, atau dengan di majlis-majlis ta'lim, ya, ataupun yang lainnya yang itu akan sampai bentuk rujuknya kesalahannya kepada manusia, dengan catatan kesalahan tersebut sudah menyebab, ya, sudah menyebab di antara manusia. Tapi kalau kesalahan tersebut tidak menyebar atau diketahui oleh 1-2 orang saja, maka kesalahan tersebut disampaikan kepada yang tahu saja. Ini sehingga yang betul pengertian iman secara bahasa adalah at-tasdiqu wa ziyadah, atau at-tasdiq wal iqrar, ya, lebih dari sekedar pembenaran. Baik. Atau secara bahasa maknanya adalah al-iqrar. Baik. Karena makna iqrar yaitu mengandung at-tasdiq wa ziyadah. Makna iqrar mengikrarkan. Berbeda dengan seseorang apa? Membenarkan saja. Kalau membenarkan, ya apa? Kamu benar seperti ini. Ya, mengikrarkan tidak? Tidak. Tetapi ketika ikrar sudah mengandung pembenaran, ya, dan lebih dari pembenaran, ya, bisa difahami antara semata-mata tasdiq dengan ikrar bedanya. Kalau tasdiq, misalkan seorang apa ditanya, kamu melakukan seperti ini? Dia jawab apa? Iya atau tidak, ya. Kalau pembenaran berarti iya, itu namanya pembenaran. Belum ada ikrarnya, ya, belum ada pengikrarannya, penetapannya, hanya pembenaran semata. Tetapi kalau disebutkan bahwasanya ikrar itu mencakup pembenaran, sehingga itu nilai lebihnya secara bahasa. Wa syar'an, dapat iman secara syariat. Di buku kita apa? Buku antum? Istilahan. Yang benar harusnya didefinisikan secara syariat, syar'an. Karena perkara yang tidak datang menurut ahlul istilah tertentu, baik itu istilah tauhid, istilah i'tiqad, atau istilah nahwu, istilah usul dan yang lainnya, maka hal itu datang dari segi syariat. Definisi yang tidak datang menurut ahlul istilah tertentu, maka definisi tersebut datang secara syariat. Ketika disebutkan atau ketika kita mendengar definisi syar'an menurut syariat, menunjukkan definisi tersebut tidak datang dari salah satu cabang disiplin ilmu. Tetapi kalau definisi tersebut datang dari salah satu cabang disiplin ilmu, disebutnya dengan apa? Definisi istilahan, istilah ada tafsir, istilah, ada mustalah. Masing-masing mereka punya istilah yang berbeda dalam mendefinisikan suatu kata, seperti yang telah antum ketahui tentang sunnah. Ya. Sunnah didefinisikan menurut cabang disiplin ilmu masing-masing. Ada yang didefinisikan menurut ilmu fikih, ada yang didefinisikan menurut ilmu hadis, dan yang lainnya. Sehingga maknanya berbeda. Ya, maknanya tidak ketemu. Ketika didefinisikan menurut ahli istilah masing-masing. Dari sini yang betul secara syariat. Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan akan definisi ini, yaitu iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Iman adalah berupa ucapan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan hati. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fatwa tentang ijma' para ulama, ya, bahwasanya iman terdiri dari tiga perkara ini, ya, tidak sah kecuali dengan terangkainya tiga perkara ini. Sebagaimana disebutkan dalam fatwanya, beliau menukil dari Imam Syafi'i, demikian pula ijma' para sahabat, tabi'in, dan yang setelahnya. Bahwasanya iman qaulun wa amalun wa niyyatun, berupa ucapan, perbuatan, dan niat, ya, keyakinan hati. Qala rahimallahu ta'ala, mithalul qaul, contoh iman berupa ucapan, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah terucapkan. Umiritu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Man kafara, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, asra minni dima'ahu amwaluhu illa bihaqqil Islam. Ya, menunjukkan maksudnya kalimat la ilaha illallah diucapkan. Wa mithalul amal, dan contoh perbuatan, yaitu ar-ruku', praktek salat, yang merupakan dari iman, dan hal itu adalah amal, perbuatan anggota badan. Wa mithalul aqdi, dan contoh amalan hati, keyakinan hati, al-imanu billahi wa malaikatihi wa bil dzalik mimma yajibu i'tiqaduhu, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan yang lainnya dari perkara-perkara keimanan yang wajib untuk diyakini, ya, untuk meyakininya dari perkara-perkara keimanan tersebut. Wadzalilu ala anna hadha huwa al-iman qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinu qayyima faja'ala al-ikhlasa wa salata wa zakata min ad-din. Dalam ayat ini Allah jadikan ikhlas, mukhlisin lahuddin, sebagai amalan hati, kemudian wassalah, ya, amalan badan, demikian pula zakah termasuk amalan badan, dan salat termasuk juga amalan lisan, itu semua minad din, wa dzalika dinul qayyimah, itu semua adalah agama yang kokoh, ya, keimanan. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.